Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqan tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Akhwana fi din wa hada fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Al-Imam Al-Hafid Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di dalam salah satu karya tulis beliau, sebuah kitab yang menjadi rujukan dalam pembahasan fikih atau sebuah kitab yang sering dibahas menjadi pegangan dalam pembahasan-pembahasan fikih, yaitu kitab Bulughul Maram. Di akhir dari karya tulis tersebut, beliau membawakan sebuah permasalahan. Permasalahan ini barakallahu fikum beliau letakkan pada satu pembahasan dengan tema Kitabul Jami'. Tepatnya pada bab Az-Zuhdu Wal-Wara', bab terkait dengan zuhud dan sikap menjaga diri dari dosa. Dasar yang dijadikan sebagai dalil atas pembahasan ini barakallahu fikum adalah dalil yang menyebutkan tentang sebab seorang manusia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis tersebut, hadis yang datang dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bercerita, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qala, datang seorang laki-laki kepada Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian orang ini berkata kepada beliau, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Orang ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan. Bila aku mengamalkan atau bila aku mengamalkannya, maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun juga demikian akan senang kepada diriku. Berarti kan barakallahu fikum di sini. Sahabat ini meminta petunjuk dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sebuah perbuatan, bila aku mengerjakan perbuatan tersebut, Allah akan cinta pada dirinya. Tidak sebatas di situ, orang yang ada di sekitarnya pun juga akan senang pada dirinya. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab pertanyaan sahabat ini. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah engkau dengan apa yang orang miliki, maka orang pun akan senang dengan dirimu. Barakallahu fikum. Zuhudlah engkau dengan apa yang, ataupun zuhudlah engkau ketika hidup di dunia, Allah pasti akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau dengan apa yang manusia miliki, manusia pun akan cinta terhadap dirimu. Barakallahu fikum. Satu petunjuk dari Rasulullah SAW untuk kita semua. Bila ingin mendapatkan ridho serta cintanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjalanlah dalam perjalanan hidup ini dengan sifat zuhud. Zuhud ini barakallahu fikum tidak seperti apa yang diartikan, apa yang dimaknakan oleh sebagian orang. Harus dengan penampilan sederhana, tidak boleh berpenampilan dengan penampilan yang bagus, atau yang semakna dengan kondisi ini. Padahal tidak demikian adanya. Dijelaskan oleh para ulama, barakallahu fikum, bahwa yang namanya zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat ataupun untuk akhirat. Itu namanya zuhud. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, kita tinggalkan, itu namanya zuhud. Barakallahu fikum. Kita meninggalkan apa yang Allah haramkan, zuhud. Kita meninggalkan perkara yang mubah tapi tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Zuhud. Dari sini barakallahu fikum, kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita, walaupun itu bentuknya adalah apa? Sesuatu yang sangat bagus. Dan kita kerjakan, itu adalah aplikasi dari zuhud. Salah satu praktek zuhud dalam perjalanan hidup di dunia. Dikarenakan itu bermanfaat untuk akhirat. Kalau tidak bermanfaat, ditinggalkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Khudzu zinatakum min kulli masjid. Ambil perhiasan kalian. Gunakan yang bagus dari apa yang kalian miliki. Setiap kali hendak menunaikan sholat. Barakallahu fikum. Kita ketika sholat, menghususkan pakaian kita yang paling bagus. Kita membeli pakaian yang paling bagus, kita gunakan untuk sholat. Itu namanya apa? Zuhud. Di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha jamil. Allah itu bagus, indah. Dan menyukai yang bagus ataupun yang indah. Di saat kita mengambil apa yang Allah cintai, maka itulah yang dikatakan dengan apa? Az-zuhud. Barakallahu fikum. Beliau rahimahullah ta'ala, al-imam al-hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala, di dalam kitab az-zuhud ini, di dalam bab az-zuhud ini, barakallahu fikum, menyebutkan beberapa hadis-hadis. Hadis yang beliau datangkan yang pertama adalah hadis yang menyebutkan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang halal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Imam Muslim datang dari sahabat Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu taala anhu. Didatangkan hadis ini yang pertama kali. Kata beliau, bab az-zuhdi wal wara', bab yang berkaitan tentang zuhud dan sifat wara'. upaya menjaga diri dari perkara yang diharamkan, itu wara. Kemudian didatangkan hadis yang pertama. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul wa ahwa Nu'man bi usbu'aihi ila udhunayhi. Kata Nu'man bin Bashir, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu wasallam mengatakan, di saat mengatakan kalimat tadi, beliau sambil mengisyaratkan dua jarinya ke dengan telinganya. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu wasallam dengan kedua telingaku. Kata beliau, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Perhatikan barakallahu fikum konteks kalimatnya. Yang halal itu sudah jelas, yang haram pun juga demikian. Di antara yang halal dan yang haram, itu perkara yang masih rancu, syubhat. Perkara ini banyak dari orang tidak mengetahuinya. Maka ketahuilah, siapa yang meninggalkan perkara syubhat tadi, dia telah menjaga dirinya untuk agama dan kehormatannya. Dia telah membersihkan agamanya serta kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat sisi kesesuaian antara hadis dengan bab yang ada adalah babnya zuhud. Disebutkan di sini hadisnya menjelaskan yang halal jelas, yang haram juga jelas. Munasabahnya bahwa orang yang zuhud itu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang halal. Di saat dia hanya mencukupkan dirinya dengan perkara-perkara yang halal, itulah orang yang zuhud. Di saat dia mendapati perkara-perkara itu masih rancu bagi dirinya, syubhat bagi dirinya, samar bagi dirinya, dia tinggalkan, itulah zuhud. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karra'i yar'a haulal hima. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah yang dilarang untuk orang itu merumput di situ. Dipagar rapat atau barakallahu fikum ada aturan dilarang merumput di tempat tersebut. Dilarang mengembala di tempat tersebut. Dia mengembala di tepi tempat tadi. Karra'i yar'a haulal hima. Mengembala gembalaannya di sekitar daerah yang dilarang. Barakallahu fikum. Yusiku ayyaka afi, sangat ditakutkan, sangat dimungkinkan gembalaannya tadi apa? Masuk ke daerah yang dilarang tadi. Nah, barakallahu fikum, sifat orang yang zuhud itu tidak demikian. Ada perkara enggak jelas atau perkara yang menyebabkan dia itu terjatuh dalam perkara yang haram. Terjatuh dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjauh. Dia akan menjauh, meninggalkan. Inilah yang dikatakan dengan apa? Az-zuhud. Kalau kita punya sifat seperti ini, barakallahu fikum, apa kata Rasul? Yuhibbukallah. Allah akan cinta kepada dirimu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah barakallahu fikum, gambaran tentang seorang insan yang sangat berlebihan terhadap harta. Upaya dia di dalam mengejar harta diungkapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dengan abdun, seorang hamba, seorang budak. Artinya barakallahu fikum, yang namanya budak, dia tidak akan berbuat kecuali setelah mendapatkan perintah dari siapa? Tuannya. Untuk berinisiatif melakukan sesuatu, ada kekhawatiran dia. Adakah kekhawatiran? Nah, barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ta'isha abdul dinar wa dirham wal qatifah. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Celaka dan binasalah abdud dinar wa dirham. Hambanya uang, digambarkan oleh Rasul dengan hamba. Artinya berarti jelek sekali orang ini. Segala sesuatu kembalinya kepada uang. Apapun yang dia lakukan, uang. Tidak berpikir yang lain. Kalau diberi, dia akan ridho. Dan kalau tidak diberi, dia tidak akan ridho. Semua perbuatannya dia dihitung dengan apa? Materi, uang semuanya. Amalan soleh barakallahu fikum dia kaitkan dengan uang. Sedekah dia kaitkan dengan uang. Sholat dia kaitkan dengan uang. Puasa dia kaitkan dengan uang. Semua perbuatan tidak rela bila tenaga itu keluar tanpa menghasilkan uang. Barakallahu fikum. Ada upaya bermuamalah dengan sahabatnya. Kalau tidak keluar uangnya, dia tidak senang bersahabat dengan orang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Mafhum dari hadis ini, yang namanya orang yang dicintai oleh Allah, orang yang akan dicintai oleh saudara-saudaranya, itu orang yang memiliki sifat zuhud, adalah orang yang tidak berlebihan dalam masalah harta. Orientasinya semuanya mal, harta. Yang seperti ini barakallahu fikum bahaya. Dia barakallahu fikum sedekah 1 juta, orientasinya 10 juta masuk kepada dirinya. Ini mal. Bukan apa? Ajrun minallah. Bukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada acara ta'awun 'alal birri wa taqwa akan memiliki tujuan padanya al-mal, harta lagi. Semuanya seperti itu barakallahu fikum waliyatu billah. Ini adalah orang yang tidak memiliki sifat zuhud. Ini adalah orang yang tidak memiliki sifat wara. Tidak barakallahu fikum berhati-hati dengan perkara yang akan menyebabkan dia terjatuh dalam perkara yang haram. Artinya barakallahu fikum, orang yang seperti ini sangat mungkin untuk mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya akan mendapatkan ridhonya penciptanya. Itu tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, ini adalah dari sifat-sifat orang yang zuhud. Yaitu hadis yang datang dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bimankibayya. Rasulullah alaihi salatu wasallam memegang kedua pundakku. Faqal, seraya mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia bagaikan orang asing atau bagaikan seorang musafir. Ini barakallahu fikum sifat zuhud. Hiduplah engkau di dunia bagaikan orang asing. Yang namanya orang asing barakallahu fikum, dia tidak ingin lama-lama di tempat tersebut. Walaupun tempat itu indah luar biasa, dia tidak mau lama-lama di tempat tersebut. Kita barakallahu fikum misal berwisata ke sebuah tempat. Indah luar biasa tempat tersebut. Indahnya luar biasa. Tapi hati kita ini hanya sebatas menikmati sebagian saja yang kita nikmati. Enggak sedetailnya semua kita nikmati barakallahu fikum, tidak. Tempat yang paling bagus mana barakallahu fikum? Cilacap mana? Yang paling panjenengan senengi? Enggak ada. Atau bagus semua? Yang paling barakallahu fikum. Dunia itu kan sudah ungkapannya sekarang posisinya paling disenangi oleh manusia, ya kan? Cinta dengan akhirat manusia barakallahu fikum. Untuk sekarang di mata manusia sekarang dunia itu apa? Kondisi seperti itu, sangat cinta. Nah, orang yang zuhud barakallahu fikum bagaikan seorang musafir atau gharib. Dia datang ke sebuah tempat indah luar biasa tempat tersebut. Ad-dunya hulwatun khadirah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu manis dan hijau, menyenangkan. Kita ke tempat sebuah wisata. Masya Allah, pemandangannya bagus, tempatnya bagus, dan segala macamnya. Dan segala macamnya. Kira-kira mau bertahan berapa lama di tempat itu? Hah? Sore sudah ingin pulang. Punya pekerjaan lah, punya inilah segala macam. Ya nantilah gampang kesini lagi. Yang pertama. Yang kedua, hanya menikmati secara global saja. Enggak detail. Lihat pohon bagus, enggak dilihat di foto dari bawah sampai ke atas. Enggak kan? Di sebatas saja dilihat, Masya Allah, bagus, sudah selesai. Enggak begitu detail. Itu yang dikatakan An-Ghurib. Dia tidak ingin lama-lama di tempat tersebut. Walaupun indah, dia menikmati keindahan tersebut. Tetapi tidak semua dia nikmati. Tidak semua dia nikmati. Kita barakallahu fikum ketika hidup di dunia ini. Sebagaimana kata Rasulullah SAW. Dunia itu helwah, manis. Menyenangkan. Hijau. Barakallahu fikum. Orang yang zuhud. Tidak semuanya ingin dia miliki. Melihat rumah bagus, dia ingin bangun seperti itu. Di sana ada tempat bagus, dia beli di sana. Di sana ada bagus, dia beli di sana. Semua ingin dia miliki, tidak. Melihat kendaraan yang bagus, tertarik beli. Muncul keluar lagi produk baru, dia beli. Muncul lagi baru, dia beli. Ini bukan orang yang zuhud. Kun fid dunya ka'annaka ghorib, kata Rasulullah SAW. Ka'annaka ghorib. Tidak semua dia inginkan. Tidak semua dia ingin memilikinya. Hanya sebatas sesuai dengan kebutuhan dia. Seperti yang dikatakan oleh para ulama. Tarku ma la yanfa'ul fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat dia. Artinya barakallahu fikum, walaupun itu menyenangkan, walaupun itu asik, walaupun itu barakallahu fikum, terkadang kita membutuhkan, kita akan memilih mana yang paling kita butuhkan. Tidak semuanya kita berusaha untuk apa? Memiliki. Manusia, sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, kalau sudah punya satu, ingin apa? Satu lagi. Iya kan? Barakallahu fikum. Diungkapkan bahkan lembah apa? Emas. Sudah memiliki satu lembah emas, dia ingin apa? Satu lembah lagi. Itu sudah seakan-akan barakallahu fikum sifat rata-rata manusia. Kalau manusia barakallahu fikum dia berdagang untung 100 ribu satu hari, apa yang dibenak dia? Sudah berpikir tips bagaimana besok bisa 200 ribu. Muncul seperti itu kan? Ini sifat manusia. Sudah punya ini, berpikir lagi bagaimana apa? Punya yang satunya. Nah, barakallahu fikum, orang yang zuhud di dunia dia hanya sebatas berupaya mendapatkan apa yang bermanfaat bagi akhirat dia. Selesai. Dia barakallahu fikum punya satu rumah, menurut dia sudah cukup untuk bernaung, beribadah, hidup bersama keluarga, tentram dan segala macamnya. Maka sisa uangnya dia gunakan untuk apa yang bermanfaat untuk akhirat dia. Jariah, dia bangun masjid. Dia lengkapi barakallahu fikum fasilitas masjid atau sedekah-sedekah yang lain. Ini namanya apa? Orang yang zuhud. Barakallahu fikum. Seperti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Atau seorang musafir yang singgah. Seorang musafir yang singgah barakallahu fikum, dia singgah bertamu di rumah sahabatnya misal. Atau dia singgah barakallahu fikum di sebuah tempat yang asik. Dia tidak ingin berlama-lama. Dia sudah kangen. Dia sudah rindu. Dia ingin pulang dengan kampung halamannya. Barakallahu fikum. Terkadang orang itu mengatakan, apapun, seperti apapun kampung halamannya tetap itu adalah apa? Kampung yang paling menyenangkan. Kerja di jauh di sana, tetap hatinya itu rindu dengan apa? Kampung halamannya. Makanya kalau negeri kita ada acara apa? Mudik tahunan. Di sana lebih lengkap fasilitas hidupnya. Tapi ingin menengok kampung halaman. Nah, barakallahu fikum. Itulah seorang musafir. Seperti itulah kondisinya. Orang yang zuhud pun juga demikian, barakallahu fikum. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai seorang hamba di saat sang hamba ini memiliki sifat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Dia dalam perjalanan hidupnya hanya mengambil yang halal. Yang haram dia tinggalkan, yang rancu dia jauhi. Kemudian barakallahu fikum, dia dalam perjalanan hidupnya hanya fasilitas hidupnya tidak berlebihan. Sesuai dengan kebutuhan dia. Sisanya apa yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk akhiratnya. Dia tabung terus. Apakah bentuknya sedekah ataupun yang lainnya. Tidak pernah berpikir barakallahu fikum, dia menabung untuk hari tuanya. Dia kumpulkan yang mudah-mudahan nanti bisa untuk apa? Hidup di hari tuanya. Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum telah menyatakan di dalam Al-Quran, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari apakah manusia itu diciptakan? Dari nutfah. Dari setetes air mani. Kemudian barakallahu fikum, Allah ciptakan dan Allah takdirkan. Allah tentukan takdirnya. Setelah itu wa barakallahu fikum, thumma sabila yassara. Kemudian Allah mudahkan jalan untuk menuju takdir tersebut. Seorang muslim barakallahu fikum yang zuhud, dia tidak akan pernah merasa takut dalam perjalanan hidupnya itu penuh dengan kekurangan. Tidak akan pernah. Karena dia betul-betul yakin dengan apa yang Allah telah tentukan, dengan apa yang telah Allah takdirkan. Orang yang zuhud pula barakallahu fikum, dia tidak pernah merasa khawatir dengan hal tadi. Tidak pernah merasa khawatir barakallahu fikum. Orientasinya betul-betul akhirat, betul-betul akhirat. Apa yang ada dijalani, apa yang tidak ada dia cari sesuai dengan kebutuhan dia. Barakallahu fikum. Dalam perjalanan sahabat sehidup sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai sosok-sosok insan yang kata Allah subhanahu wa ta'ala ataupun barakallahu fikum disebutkan di dalam nas-nas yang ada, mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Upaya mereka di dalam mewujudkan, di dalam meraih ridho serta cintanya Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa. Tidak ada satupun barakallahu fikum yang mampu menyamai mereka. Namun barakallahu fikum kita berupaya. Muslim barakallahu fikum dalam menjalani hidup di dunia ini, yang pertama sifat zuhud itu harus dimiliki. Yang kedua barakallahu fikum sifat semangat harus ada. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, berusahalah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ala ma yanfa'uk, apa yang bermanfaat bagimu itu adalah apa yang bermanfaat dari urusan dunia dan urusan akhirat. Semua hal yang bermanfaat untuk dunia kita diberi untuk bersemangat. Semua hal yang bermanfaat untuk akhirat kita harus bersemangat. Oleh karena itu barakallahu fikum, seorang muslim secara khusus sunni salafi yang dia berusaha meniti jejaknya Rasulullah sallallahu wasallam, mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu wasallam, tidak akan mungkin ada pada kondisi sebagai sosok pengangguran. Tidak akan mungkin. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena dia hidup di dunia. Dia mengerti apa yang bermanfaat untuk dunianya. Ketika hidup di dunia dia butuh bekerja. Itulah yang bermanfaat bagi dia. Maka dia akan bekerja. Apa yang bermanfaat untuk akhirat dia adalah ibadah. Maka dia akan beribadah. Ini seorang muslim yang betul-betul berusaha menjalani apa yang menjadi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang bermanfaat bagi akhirat dia betul-betul diupayakan. Yang bermanfaat untuk dunia dia pun juga tidak malas. Dia jalankan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Tapi ada rambu-rambunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Engkau jangan lupa urusanmu terkait dengan urusan dunia. Enggak pernah lupa. Dunia barakallahu fikum hak seorang hamba. Akhirat barakallahu fikum kewajiban seorang hamba untuk dia upayakan. Haknya barakallahu fikum dia ambil, kewajibannya dia kejar, dia tunaikan. Semangat luar biasa. Sesuai dengan aturan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak melebihi, tidak kurang-kurangan, tidak mengurangi. Bermanfaat untuk dunia dia, dia lakukan. Tidak bermanfaat untuk dunia dia, dia tinggalkan. Bermanfaat untuk akhirat dia, dia kerjakan. Dia maksimal dalam hal tadi. Tidak bermanfaat untuk akhirat dia, dia tinggalkan. Inilah barakallahu fikum yang dikatakan dengan seorang muslim kuh. Muslim sejati yang meniti jejaknya Nabi alaihi salatu wasalam. Enggak ada malasnya. Semua berjalan. Dunia bermanfaat bagi dia, dia jalankan. Tapi ada sifat zuhud pada dirinya. Nah, barakallahu fikum. Untuk menyatukan dua hal ini, inilah hal yang paling berat. Kita diperintah untuk bersemangat untuk urusan dunia kita. Kita juga diperintah untuk zuhud. Bagaimana barakallahu fikum menyambungkan kondisi ini? Sesemua barakallahu fikum sesuai dengan apakah kebutuhan kita. Apa yang bermanfaat kita ambil barakallahu fikum, yang tidak bermanfaat kita tinggalkan sebagai upaya menjalankan barakallahu fikum apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam sifat zuhud adalah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama, kita merasa cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang datang dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini barakallahu fikum datang ataupun diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala, dan hadis ini pula disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba perhatikan. Dalamnya fikih Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah taala ataupun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Kira-kira kalau kita gandengkan zuhud dengan tasyabbuh, ada kaitannya enggak? Babnya zuhud. Tetapi dibawakan hadis, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Ternyata barakallahu fikum, yang namanya zuhud, itu orang yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Yang namanya zuhud, dalam urusan dunia tadi, dalam urusan akhirat, merasa cukup dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam urusan dunia barakallahu fikum, dia tidak menyerupai orang-orang. Allah anugerahkan dirinya seperti itu. Ya seperti itulah barakallahu fikum. Cukup dia. Tidak memaksakan diri. Allah menganugerahkan kepada dirinya rizki sekian. Dia paksakan. Supaya apa? Bisa mirip dengan orang lain. Barakallahu fikum. Contoh. Seorang insan. Dia mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala dalam satu bulan rata-rata 2 juta, 3 juta misal. Dia hidup berdampingan dengan seorang yang barakallahu fikum diberi rizki oleh Allah dalam syahriahnya, bulanannya misal 20 juta, 30 juta. Kan beda pola hidupnya. Yang namanya zuhud barakallahu fikum, orang ini yang nolnya kurang satu tadi barakallahu fikum, dia tidak akan menyerupai orang yang apa? Ini. Memaksakan diri supaya sama, supaya imbang dan semisalnya. Inilah zuhud. Merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Tidak memaksakan diri supaya menjadi orang lain. Berpenampilan dengan penampilannya orang lain ataupun berpenampilan dengan apa yang dia tidak miliki. Ini urusan dunia. Urusan agama barakallahu fikum, dia merasa cukup dengan apa yang Allah, apa yang Rasulullah SAW jelaskan, ajarkan. Tidak ingin seperti ajarannya orang Yahudi, tidak ingin seperti ajarannya orang Nasara, tidak ingin seperti apa yang dilakukan oleh musyrikin, tidak ingin seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang fajir. Dia cukup. Allah Rasulnya mengajarkan di dalam pakaian seperti itu, itulah zuhudnya barakallahu fikum. Saya ingin seperti dia, saya ingin seperti A, saya ingin seperti B dan segala macamnya. Barakallahu fikum, sudah hilang, sudah berkurang sifat zuhud dia. Sungguh luar biasa. Ketika Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan hadis babnya bab zuhud, tetapi pembahasan atau hadis yang dibawakan, man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Artinya orang yang menyerupai kaum maka dia adalah orang yang bukan orang yang zuhud, bukan termasuk dari orang yang zuhud. Barakallahu fikum. Apa hukum dari hal tadi, hikmah dari hal tadi? Seperti yang kita bawakan hadis yang pertama barakallahu fikum, ataupun kita bawakan hadis tadi barakallahu fikum, bahwa orang yang zuhud dia akan mendapatkan ridho dan cintanya Allah. Dan sebaliknya berarti, orang yang tidak zuhud dia tidak akan mendapatkan ridho dan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini juga dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitab ini. Kata beliau, "Ya ghulam, ihfazillaha yahfazka." Coba perhatikan barakallahu fikum. Luar biasa sisi pendalilannya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala untuk bab zuhud. Hadisnya bercerita tentang, coba, "Ya ghulam, wahai anak kecil, ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah selalu di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan bila engkau minta pertolonglah kepada Allah. Bayangkan barakallahu fikum. Seakan-akan tidak ada kaitannya antara zuhud dengan hadis. Kalau kamu minta, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Sungguh kalau engkau mau menjaga Allah, engkau akan selalu mendapati Allah di hadapanmu. Bila minta, mintalah kepada Allah. Bila minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya barakallahu fikum, sifat zuhud yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam seperti tadi. Orang yang zuhud yang pertama adalah dia mampu menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Mampu menjaga syariat Allah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, jagalah Allah, maksudnya adalah ihfad hududahu. Batasan-batasan Allah, jaga. Jangan kau lewati. Wahukukahu, hak-hak Allah. Allah punya hak, jaga, tunaikan, kerjakan. Wa awamirahu, perintah-perintahnya, jalankan. Wa nawahi, larangan-larangannya, tinggalkan. Barakallahu fikum. Ini namanya zuhud. Ini namanya zuhud. Kemudian barakallahu fikum, tidak bermudah-mudahan untuk minta kepada selain Allah. Walaupun perkara dimampu oleh manusia tadi. Sebentar-sebentar minta tolong. Sebentar-sebentar minta bantuan. Sebentar-sebentar minta. Ini namanya orang yang tidak apa? Zuhud. Kalau mampu sendiri lakukan. Jalankan. Tidak perlu kita sebentar-sebentar minta tolong dan segala macam. Lakukan. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan dengan apa sifat? Zuhud. Kita barakallahu fikum. Misal kalau kita hidup di lingkungan pondok. Sebagai pengurus. Sebagai apa? Pengurus. Kita ingin angkat galon. Mampu tangan kita besar, badan kita besar, tenaga kita kuat. Jangan sebentar-bentar, mas-mas tolong mas angkatkan galon ini bawa ke sana. Ini namanya orang tidak zuhud. Yang zuhud itu apa? Tidak bermudah-mudahan meminta tolong. Mampu untuk kita kerjakan sendiri, kita kerjakan. Kalau sudah pol barakallahu fikum, baru kita minta apa? Bantuan. kita minta bah bantuan. Ini yang dikatakan dengan apa? Az-zuhud. Kepada anak kita barakallahu fikum, terkadang kita merasa ya anak kan kita punya hak sebagai orang tua untuk nyuruh dan segala macamnya. Coba kita ajarkan kepada anak kita untuk tidak bermudah-mudahan minta tolong. Kita ajari anak kita untuk melakukan satu kewajiban. Menyapu, membersihkan rumah, atau hal-hal yang lain. Tapi selebih daripada itu, barakallahu fikum, kita jangan berlebihan. Kita pengen minum, mas, tolong abi ambilkan minum, mas. Kita pengen ambil sesuatu, mas, tolong itu bawakan ke sini, mas. Atau, kalau anaknya perempuan, apa manggilnya anaknya perempuan? Hal-hal seperti itu, barakallahu fikum. Boleh, boleh. Kita katakan boleh. Anak itu mampu. Kita mendidik supaya anak itu, barakallahu fikum, birrul walidain kepada orang tua. Tapi coba kita didik anak kita dengan sikap prinsip zuhud tadi, barakallahu fikum. Kita paham, kita sering mendengar faidha sa'al tafasalillah, faidha sta'an tafasta'in billah. Kalau kau minta-mintanya kepada Allah. Kalau minta tolong, minta tolongnya kepada Allah. Jangan kepada manusia dan segala macam. Coba kita aplikasikan dalam bab az-zuhud. Luar biasa al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala di saat membawakan dalil-dalil dalam bab zuhud dan wara' tadi. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sore malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua sifat zuhud dan wara', dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita pun mencintai kita. Naktafi bihadzal qadar, mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.